Tentang penat yang selalu usikku. Oh, daunku, daunku hijau. Kasihku manis, tempatku mengeluh. Kasihku manis, ingin selalu di sisimu. Yeah. Tentang kisah asmara yang gila. Yeah. Oh, kasihku, kasihku manis, aku milikmu. Yeah. Oh, kasihku, kasihku manis, aku milikmu. Seperti kisahmu, yeah. Kisahku kawan, seperti kisahmu.